Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari As-Sirah An-Nabawiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bercerita tentang kisah Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu sebelum beliau masuk Islam, adalah seorang ulama dari ulama Yahudi. Tentu dia tahu tentang kabar-kabar akan datangnya Nabi terakhir, dan dia tahu juga tentang sifat-sifat Nabi tersebut karena disebutkan di Taurat, ya. Dan dia menantikan kedatangan Nabi tersebut. Dan sudah pernah kita sampaikan di antara sebab kenapa orang-orang Yahudi mereka tinggal di kota Madinah, karena mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir tersebut akan berhijrah ke kota Madinah, sehingga mereka menantikan kedatangan Nabi tersebut. Ibn Hisham dalam sirahnya dan juga Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan kisah, ya, tatkala Abdullah bin Salam mendengar datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu, ya, beliau sedang berada di atas pohon korma, sedang memetik buah korma. Maka bibinya yang bernama Khalidah bintul Harith mendengar takbirnya Abdullah bin Salam, yang menunjukkan Abdullah bin Salam gembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bibinya pun marah kepadanya dengan berkata, khayyabakallah, ya, semoga Allah menjadikan engkau merugi, ya. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran alaihi salam qadiman mazitta, demi Allah seandainya yang datang adalah Nabi Musa alaihi salam, kau tidak akan bertakbir seperti ini, ya. Kenapa Nabi Arab datang kau apa bertakbir? Maka dia berkata, ai ammah, wahai tanteku, wahai bibiku, huwa wallahi akhu Musa ibnu Imran alaihi salam, sungguhnya yang datang ini Muhammad adalah saudaranya Nabi Musa alaihi salam, wa ala dinihi, dan juga berada di atas agama Nabi Musa, bu'itsa bima bu'itsa bihi, dia diutus dengan membawa risalah yang ditugaskan juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Qalat ibnu akhi, maka bibinya berkata, tantenya berkata, wahai ponakanku, ahuwan nabiyyu alladhi kunna nukhbaru annahu yub'atsu ma'a nafsi sa'ah, apakah ini nabi yang kita dikabarkan bahwasanya dia akan diutus, nabi terakhir yang kalau setelah dia diutus akan terjadi hari kiamat? Qala na'am, kata Abdullah bin Salam, iya benar. Faqalat fadzaka idzan, maka bibinya berkata, kalau begitu benarlah, ya, nabi tersebut. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dan juga Tirmidzi Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Salam. Jadi waktu Nabi datang, ya, setelah masuk kota Madinah, maka Abdullah bin Salam ingin mengecek langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berita santer bahwasanya Muhammad adalah pendusta. Muhammadlah pendusta, karena itu yang dikabarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga isu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendusta, penyihir, dukun dan yang lainnya sampai ke kota Madinah. Apa kata Abdullah bin Salam? Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala an-nasu alaihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka orang-orang berkumpul, ya, berkumpul untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi man injafal, dan aku termasuk dari mereka yang datang ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin, aku pun mengecek wajah Nabi, aku lihat baik-baik wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku tahu ini bukan wajah pendusta, ya. Orang pendusta wajahnya apa kelihatan. Ini bukan wajah pendusta, kata Abdullah bin Salam. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu yaqul, pertama kali yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu masuk kota Madinah, beliau berkata, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, dan berilah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini diantara dakwah Nabi pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Nabi menyuruh untuk menebarkan salam, memberi makan kepada fakir miskin, menyambung silaturahmi, dan salat malam tatkala orang-orang sedang tidur, maka niscaya akan menjadikan seorang masuk dalam surga dengan penuh keselamatan. Abdullah bin Salam bercerita, maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Maka aku berkata kepadanya, inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi. Aku akan bertanya kepada engkau, dia berkata kepada Nabi SAW, aku akan bertanya kepada engkau tentang tiga perkara yang tidak ada tahu jawabannya kecuali seorang Nabi. Ma awalu ashratis sa'ah, apa tanda pertama kali, tanda-tanda hari kiamat? Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, apa pertama kali makanan yang dihidangkan di surga yang dimakan oleh penghuni surga? Kemudian pertanyaan ketiga, wa min ayyi syai'in yanzi'ul waladu ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. Ya, bagaimana seorang anak bisa mirip dengan bapaknya, ya, atau mirip dengan om-omnya, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, khabbarani bihinna anifan Jibril. Baru saja Jibril kasih tahu saya, ya. Ini pertanyaan susah, pertanyaan tentang hal yang gaib. Nabi tidak tahu jawabannya. Tapi begitu Abdullah bin Salam tanya kepada Nabi, tiba-tiba Jibril langsung beri jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Salam berkata, "Dzaka adul Yahud minal malaikah." Itu Jibril musuhnya orang Yahudi, ya. Jadi Yahudi ini mereka benci sama malaikat Jibril. Mereka memusuhi malaikat apa? Jibril. Memang Yahudi itu bangsat, ya, masa musuhan sama malaikat. Enggak cukup musuhan sama orang Islam, sama orang yang lain, musuhan sama malaikat. Menjadikan malaikat Jibril sebagai musuhnya. Dia tidak memusuhi seluruh malaikat, tapi yang dimusuhi terutama malaikat siapa? Jibril. Mereka jengkel sama malaikat Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut, "Amma awwal asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib." Adapun pertama kali tanda-tanda hari kiamat, yaitu yang menjelang tanda hari kiamat besar, menjelang terjadinya hari kiamat, yaitu api yang keluar kemudian mendorong manusia, ya, dari timur menuju barat. Ada api yang membuat manusia akhirnya tergiring dari timur menuju barat. Ini tanda jawaban pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan kedua, wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah faziyadatu kabidi hutin. Adapun makanan pertama kali yang akan dimakan oleh penghuni surga adalah tambahan hatinya ikan paus, ya. Jadi disebutkan ikan paus itu ada hatinya, ada semacam tambahan di hati tersebut, entah mungkin daging tambahan, ya. Itu yang akan pertama kali, bukan hatinya tapi daging tambahan tersebut yang akan dimakan oleh penghuni surga di surga, ya. Tapi tentunya tidak sama antara daging di surga dengan daging di mana? Di dunia. Tetapi seperti itulah hidangan pertama kali yang akan dimakan oleh penghuni surga. Wa amma syabahu fil walad, adapun kemiripan dalam anak, pertanyaan ketiga, jawabannya, fa inna rajula idza ghasyal mar'ata fasabaqa hama'uhu kana syabahu lahu. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang laki kalau dia menggauli istrinya kemudian dia terlebih dahulu ejakulasi, maka kemiripan akan mirip dengan sang lelaki. Wa idza sabaqa ma'uha kana syabahu laha. Adapun kalau sang wanita terlebih dahulu mengeluarkan airnya, air maninya, maka akan mirip dengan sang wanita. Mohon maaf para jomblo, ya. Qala Abdullah bin Salam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Abdullah bin Salam berkata radhiyallahu anhu, faqultu lir rasul, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buht. Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Adalah kaum, dia mengerti tentang kaumnya. Dia orang Yahudi dan dia ulamanya Yahudi dan dia tahu tentang masyarakat Yahudi, dan dia bilang kepada Nabi, sungguhnya orang-orang Yahudi itu kaum pendusta. Wa innahum in ya'lamu bi islami yabhatuni indak. Kalau mereka tahu aku masuk Islam, mereka akan berdusta atasku di sisimu. Mereka akan bohong tentang aku, bikin berita hoax tentang aku di sisimu. Ya, kalau mereka tahu aku masuk Islam. Fa arsil ilaihim fas'alhum anni. Maka ya Rasulullah, utuslah seorang utusan untuk bertanya kepada orang Yahudi tentang siapa aku. Orang Yahudi belum tahu kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Sementara Abdullah bin Salam terkenal ulama mereka. Akhirnya ada datang utusan Nabi bertanya kepada orang Yahudi. Ayu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Siapakah Abdullah bin Salam ini? Menurut kalian siapa dia? Bagaimana nilainya di antara kalian, di sisi kalian? Ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengutus utusan untuk bertanya, ya, pertanyaan tersebut, ayu rajulin Abdullah bin Salam fikum, siapakah Abdullah bin Salam di sisi kalian? Qalu, maka apa jawaban orang Yahudi? Khairuna wa ibnu khairina, dia adalah orang terbaik di antara kami dan bapaknya juga adalah orang terbaik, dia adalah orang terbaik, anaknya orang terbaik. Wa alimuna ibnu alimina, dia orang alim di antara kami, anaknya orang alim di antara kami. Wa afqahuna wa ibnu afqahina, dan dia orang yang paling faqih tentang fikih, tentang paham agama, dan anaknya orang yang paling faqih di antara kami. Bayangkan tiga pujian. Khairuna ibnu khairina, orang terbaik di antara kami, putranya orang terbaik di antara kami. Alimuna ibnu alimina, orang alim di antara kami dan anaknya orang yang alim di antara kami. Afqahuna ibnu afqahina, orang yang paling faqih, yang pakar agama di antara kami adalah, dan juga sekaligus anak dari orang yang pakar agama di antara kami. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, entah Rasulullah SAW atau utusannya, ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam, bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Pertanyaan mematikan. Kalau dia masuk Islam bagaimana? Mereka enggak ada jawaban. Kata mereka, a'adzahullahu min dhalik, semoga Allah melindunginya dari masuk Islam, jangan saya masuk Islam. Fa'ada alaihim, Rasul ulang lagi, bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Mereka hanya berkata, semoga Allah melindunginya, jangan sampai dia masuk Islam. Tatkala sedang diskusi gitu dan mereka sudah terlanjur mengakui kehebatan Abdullah bin Salam, fa kharaja ilaihim Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam pun keluar, faqala, di depan mereka dia berkata terang-terangan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia bilang, wahai kaumku, aku bersaksi tidak sembah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad ini adalah apa, utusan? Utusan Allah. Mereka langsung komentar, syarruna ibnu syarrina, ini orang terburuk di antara kami, putranya orang terburuk di antara kami. Jahiluna ibnu jahilina, orang bahlul di antara kami dan putranya orang bahlul di antara kami. Kata Abdullah bin Salam, hadzal ladzi kuntu atakhawafu minhum, inilah yang aku khawatirkan dari mereka. Mereka pendusta, ya. Mereka pendusta. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Abdullah bin Salam, "Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih wa shahida shahidun min bani Israil 'ala mithli fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Katakanlah, bagaimana menurut kalian kalau ini datang dari sisi Allah dan kalian kufur terhadap apa yang datang dari sisi Allah, padahal di antara kalian ada yang menjadi saksi dari Bani Israel, itu Abdullah bin Salam, atas kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dia beriman dan kalian sombong. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Inilah kisah Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dan langka orang Yahudi masuk apa? Islam. Kenapa langka? Karena mereka fanatik dengan suku mereka. Mereka menganggap bahwasanya hanya suku mereka yang terpilih, hanya suku mereka yang terpilih. Ya, apalagi semakin belakangan semakin parah. Ya, mereka menyangka bahwasanya seluruh suku di alam semesta ini diciptakan untuk melayani suku Yahudi. Dan mereka menyangka tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Ya. Jadi mereka merendahkan suku-suku selain suku Yahudi. Oleh karena yang masuk Islam jarang di antara mereka. Nabi berdakwah lama. Di sisi mereka, mereka berkhianat, mereka berdusta. Hanya segelintir kecil yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan Abdullah bin Salam maka banyak, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin yamshi 'alal ard innahu min ahli jannah illa li Abdullah bin Salam." Aku tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan orang yang sedang berjalan masih hidup di atas muka bumi dia penghuni surga kecuali Abdullah bin Salam. Tentu Nabi pernah bilang juga yang lain, tapi yang didengar langsung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi pernah mengatakan si fulan masuk surga, si fulan penghuni surga dan dia masih hidup kecuali Abdullah bin Salam. Qala wa fihi nazarat hadhil ayah, dan pada Abdullah bin Salam turunlah firman Allah yang tadi kita baca, wa syahida syahidu min bani Israil ala mithlih, bahwasanya seorang dari bani Israil telah menjadi saksi akan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam riwayat yang lain dia berkata, anna Nabi SAW utiya biqas'ah fa'asabna minha. Rasulullah SAW didatangkan piring besar, ya, tempayan isi makanan, lalu kami makan dari piring tersebut, makan ramai-ramai berjamaah. Fafadlat fadlatun, kemudian kami sudah makan, masih ada sisa dari piring besar tersebut. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, yatlu'u rajulun min hadzal fajji, ya, ya'kulu hadzal fadla min ahlil jannah. Akan lewat seseorang dari al-fajj, itu jalan agak lebar, dia akan lewat jalan ini dan dia penghuni surga dan dia akan makan dari sisa makanan ini. Para sahabat nunggu siapa yang datang ini. Dia datang makan makanan, berarti penghuni apa? Surga. Qala Sa'ad, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa kuntu taraktu akhi Umairan yatataharu. Tadi aku tinggalkan saudaraku Umair, dia sedang berwudu, ya. Aku berkata dalam hatiku, huwa akhi. Berarti yang dimaksud Nabi adalah saudaraku, dia tadi berwudu, sebentar lagi dia datang makan sisa. Faja Abdullah bin Salam fa'akalaha. Ternyata yang datang siapa? Abdullah bin Salam. Kemudian makan dari sisa makanan di piring tersebut. Ini dalil bahwasanya Abdullah bin Salam telah di apa namanya? Jangan difonis kasar ya, dia apa? Dia apa? Dijamin, ditetapkan bahwasanya dia penghuni surga. Demikian juga dari Yazid bin Umairah, dia berkata, lama hadara Mu'ad bin Jabal lil maut, tatkala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat faqih, akan meninggal dunia, qila lahu, maka ditanyakan kepadanya, ya Aba Abdurrahman, ausina, wahai Mu'ad bin Jabal, berilah wasiat kepada kami. Qala ajlisuni, dudukan aku, sudah mau meninggal, enggak kuat, dudukan aku. Qala innal ilma wal iman makanahuma man ibtagahuma wajadahuma, yaqulu dhalika thalatha marrat, ya. Kata dia bahwasanya ilmu dan iman, ya, itu memiliki kedudukan, barang siapa yang mencari ilmu dan iman dia akan mendapatkannya. Dia mengucapkan 3 kali. Kemudian dia berkata, "Faltamisul ilma inda arba'ati rahtin." Carilah ilmu dari 4 orang. "Inda Umaymir Abi Darda." Carilah ilmu dari Abu Darda, kata Mu'adz bin Jabal. "Wa inda Salman Al-Farisi." Carilah ilmu dari Salman Al-Farisi. "Wa inda Abdullah bin Mas'ud." Carilah ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. "Wa inda Abdullah bin Salam." Dan carilah ilmu dari Abdullah bin Salam. "Alladzi kana Yahudiyan tsumma aslama." Yang dahulu dia adalah seorang Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Ya. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul innahu ashiru ashrafil jannah. Aku mendengar Nabi pernah berkata, dia adalah orang 10 dari 10 orang yang masuk surga. Jadi Nabi pernah menetapkan dia masuk surga. Hadis berikutnya, ya, hadis terakhir tentang keutamaan Abdullah bin Salam, diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim dari Kharshah bin Al-Hur. Dia berkata, kuntu jalisan fi halaqatin fi masjidil Madinah. Suatu hari aku duduk di satu halaqah ilmu di masjid Madinah. Fiha syaikhun hasanul hay'ah. Di halaqah tersebut, majlis tersebut, ada seorang yang sudah tua dan penampilannya bagus, ya. Huwa Abdullah bin Salam. Dia adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Faja'ala yuhadithuhum hadithan hasanan. Maka Abdullah bin Salam pun menyampaikan hadis kepada orang-orang yang hadir di situ. Falamma qama, tatkala beliau berdiri, qala al-qaum, orang-orang berkata, jadi Abdullah bin Salam penghuni surga ini masyhur di para tabi'in yang tinggal di kota Madinah. Mereka tahu bahwa Abdullah bin Salam telah difonis oleh Nabi masuk apa? Surga. Maka orang-orang berkata, waktu Abdullah bin Salam berdiri meninggalkan majelisnya, orang-orang berkata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah Abdullah bin Salam. Qultu wallahi la atba'annahu fala a'lamanna makana baitihi. Kata Khars bin Al-Hur ini, demi Allah aku akan mengikutinya, akan mengekorinya, dan aku demi Allah akan tahu di mana tempat rumahnya. Fatabi'tuhu, maka aku pun mengekori Abdullah bin Salam. Fantalaqa hatta kada an yakhruja minal Madinah. Ternyata rumahnya jauh di penghujung kota Madinah. Terus dia jalan, diikuti terus oleh orang ini, tabi'in ini, sampai di penghujung kota Madinah dan hampir keluar dari kota Madinah. Tsumma dakhala manzilahu, kemudian dia masuk dalam rumahnya. Fasta'adzantu alaihi fa'adhinali. Kemudian aku minta izin untuk ketemu dengannya, dan ini pun izinkan untuk bertemu dengannya. Qala ma hajatuka ya ibn akhi. Apa urusanmu wahai saudaraku? Mau ketemu saya. Qultu inni sami'tul qauma yaquluna lak. Aku mendengar tadi orang-orang berbicara, ya. Mereka berkata, tatkala engkau pergi tadi, mereka bilang, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni surga, lihatlah kepada engkau. Fa'ajabani an akuna ma'ak. Maka aku senang aku bisa bersama engkau. Maka Abdullah bin Salam berkata, Allahu a'lam bi ahli jannah. Ya, tawadhu'nya. Kata dia, Allah lebih tahu tentang siapa penghuni surga. Dia tidak bilang, oh iya benar, itu memang saya memang. Saya gandeng kamu ke surga nanti, tenang aja. Enggak. Sa'uhadithuka mimma qalu dzakar. Tapi dia sudah harus menyampaikan hadis, dan itu hadis terkenal di kalangan para sahabat. Bukan dia juga yang menyampaikan, Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan, sehingga masyhur bahwa ini penghuni surga. Maka dia cerita tentang hadis tersebut. Ini ilmu harus disampaikan. Dia berkata, inni bainama ana na'im, satu hari aku sedang tidur, id atani rajulun faqala likum, tiba-tiba ada seorang datang dalam mimpinya, kemudian berkata, berdirilah, bangkitlah wahai Abdullah bin Salam. Fa akhadha bi yadi fantalaqtu ma'ahu, maka dia pegang tanganku, aku pun berjalan dengan dia. Fa idza ana bi jawada an shimali, tiba-tiba ya aku melihat di sampingku ada jalan sebelah kiri, ada jalan yang sebelah kiri, jalan yang jelas yang mudah dilewati, ya. Fa akhadtu li akhudha fiha, maka aku ingin lewat jalan kiri tersebut. Faqala li, orang ini menegur, dia berkata, la ta'khudh fiha, jangan kau jalan lewat situ. Fa innaha turuqu ashabis shimal, sungguhnya itu jalan orang-orang penghuni neraka jahanam. Ashabus shimal itu orang-orang yang golongan kiri. Fa idza jawadun manhajun an yamini. Kemudian tiba-tiba ada jalan yang jelas, ya, di sebelah kananku. Faqala li khudhha huna, lewat situ aja. Kemudian aku pun melewati jalan kanan tersebut. Fa atabi jabalan. Kemudian dia bawa aku, jalan tersebut membuat aku menuju kepada suatu gunung. Faqala li, dan orang itu berkata, is'ad, ayo naik gunung tersebut. Faja'altu idza aradtu an as'ad kharartu ala isti. Setiap aku mau naik di atas gunung tersebut, aku terjatuh, jatuh di bawah di bokongku, jatuh terduduk. Setiap mau naik lagi, jatuh terduduk. Hatta fa'altuhu miraran, aku lakukan berulang-ulang, tidak mampu naik gunung tersebut. Sumantalaqa bi hatta atabi amudan. Kemudian orang itu bawa aku berjalan lewat jalan kanan tersebut sampai aku melihat suatu tiang yang tinggi, ra'suhu fis sama wa asfaluhu fil ardi. Ini mimpi, ya. Ini mimpi. Dia melihat tiang yang tinggi, ujung tiang tersebut di langit sementara bawahnya di bumi. Wa fi a'lahu halaqatun, dan di ujung tiang tersebut ada semacam bundaran, halaqah. Semacam ring besar. Faqala li, maka orang ini berkata, is'ad fauka hadha, naiklah di atas amud ini, di atas tiang ini. Faqultu kaifa as'adu hadha wa ra'su fis sama. Ya, aku berkata, bagaimana aku bisa naik, ya, di atas tiang ini sementara ujungnya di langit. Fa akhadha bi yadi fa zahala bi, kemudian dia pegang tanganku, kemudian dia bawa aku. Fa idza ana muta'alliqun bil halaqah, tiba-tiba aku sudah di ujung dan aku bergantung di ring tadi, aku bergantung di ring tersebut. Tsumma dharabal amud fa kharra fa baqitu muta'alliqan, kemudian dia memukul tiang tadi, tiang tersebut jatuh sementara aku masih tetap bergantung di atas ring tersebut. Hatta asbahtu, sampai akhirnya aku bangun tidur di pagi hari. Fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qassastuha alaihi, aku pun datang kepada Nabi, aku ceritakan mimpiku yang aneh tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjelaskan, Nabi mentakwil. Kata Nabi, amma tariq alladhi ra'aita an yasarik, adapun jalan yang kau lihat dalam mimpimu sebelah kirimu, fahiya tariqu ashabi shimal, itu jalan-jalan penghuni surga. Wa amma tariq alladhi ra'aita an yaminik, adapun jalan yang kau lihat di sebelah kananmu, fahiya tariqu ashabil yamin, itu adalah jalan penghuni surga. Yang sebelah kiri jalan penghuni neraka, adapun sebelah kanan penghuni surga. Wa ammal jabalu fahuwa manazilus syuhada, adapun gunung yang kau lihat, yang kau manjat tidak bisa jatuh terus, itulah kedudukannya para syuhada. Kedudukannya para syuhada. Walan tanalahu, dan kau tidak akan meraihnya. Kau tidak akan meraihnya. Ini mukjizat dari Nabi Abdullah bin Salam, meninggal bukan mati syahid. Kata Nabi, kau tidak akan bisa meraih apa? Gunung tersebut. Kau tidak akan sampai di puncak gunung tersebut. Wa amal amud fahu amudul Islam, adapun tiang yang kau lihat adalah Islam. Wa amal urwa fahiya urwatul Islam, adapun halaqah yang kau pegang itu adalah, ya, tali daripada Islam. walan tazala mustamsikan biha hatta tamut, dan kau akan senantiasa berpegang dengan tali Islam tersebut sampai kau meninggal dunia. Dalil bahwasanya Abdullah bin Salam kokoh di atas Islam, namun dia tidak meninggal dalam kondisi mati syahid. Ya, beliau meninggal di Madinah tahun 43 Hijriah di zaman khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Meninggal di atas tempat tidurnya, bukan meninggal dalam kondisi mati syahid. Ini tadi kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kisah berikutnya yang akan disampaikan pada malam ini tentang Utsman bin Affan yang membeli sumur rumah. Sumur rumah namanya. Tatkala kaum muhajirin datang ke kota Madinah, maka mereka kesulitan mendapatkan air. Di zaman tersebut kesulitan mendapatkan air. Dan di antara penghuni Madinah ada seorang dari Bani Gifar. Dia punya mata air yang dikenal dengan namanya Rumah. Mata air tersebut namanya mata air Rumah. Di sana para di Arab sana mata air dikasih nama, mata air ini, mata air ini, mata air ini, untuk mudah dikenali. Nah, orang ini memiliki mata air namanya mata air Rumah. Dan dia mata air tersebutlah sebagai penghasilannya. Dia jual kirbah dengan satu mut gandum atau satu mut korma. Jadi diambil satu tempat air, orang mau beli silakan bayar satu mut apa? Satu mut apa namanya? Korma atau gandum. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadanya, "Tabi'uniha bi'ainin fil jannah." Maukah kau sedekahkan mata airmu dan akan diganti dengan mata air di surga? Tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak menerima tawaran Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, laisa li wala li iyali ghairuha." Ya Rasulullah, aku tidak punya penghasilan kecuali ini. Saya punya anak-anak, saya punya istri. Kami tidak punya penghasilan kecuali ini. Maka dia tidak menjualnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalau dzalika Utsman. Maka Utsman mendengar tentang hal tersebut, maka Utsman pun membeli ya, dengan duit ya. Utsman beli dengan 35.000 dirham. 35.000 dirham dibayarkan kepada orang tersebut. Kemudian Umar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman pun beli dengan 35.000 dirham. Kemudian Utsman pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ataj'alu li fiha ma ja'alta lahu?" Qala na'am, qala Utsman, "Qad ja'altuha lil muslimin." Ya. Apakah kau akan menjadikan bagiku apa yang kau jadikan untuknya? Itu artinya kalau saya hadiahkan mata air ini, maka aku akan dapat mata air di surga? Kata Nabi, "Iya." Maka kata Utsman, "Qad ja'altuha lil muslimin." Ini saya infakkan, saya wakafkan untuk kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain dari Utsman bin Affan, ya, tatkala Rasulullah SAW datang kota Madinah, waktu itu tidak ada air segar selain air yang bersumber dari sumur ini atau mata air ini, sumur rumah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man yashtari bi'ra rumah fayaj'al dalwahu ma'ada dila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah." Siapa yang mau menyumbangkan atau membeli sumur rumah tersebut, lantas dia sedekahkan kepada kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik di surga. Maka kata Utsman, "Aku pun beli dengan uangku dan aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalam hadis yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, Utsman pernah berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man hafara rumah falahul jannah." Barang siapa yang menggali sumur rumah, bagi dia surga, dan aku pun yang menggali sumur tersebut ya. Ini kalau tidak salah Utsman sampaikan tatkala dia ingin dibunuh oleh orang-orang di masa pemerintahannya. Dia ingatkan, Rasulullah pernah bilang saya penghuni surga. Ya, sementara kalian ingin apa? Ingin dia disebutkan tentang apa yang Rasulullah bercerita tentang dia. Tapi akhirnya dia tetap dibunuh oleh mereka. Radhiyallahu taala anhu. Baik, ini masih kita cerita tentang awal-awal kejadian yang ada di kota Madinah, awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Berikutnya yang ada lagi hal yang perlu diketahui di awal kedatangan Nabi di kota Madinah, yaitu perubahan salat. Perubahan salat waktu Nabi Isra Mi'raj, salat diwajibkan dua-dua rakaat kecuali salat maghrib. Di waktu Nabi masih di Mekah ya, sekitar beberapa tahun menjelang Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi dipanggil oleh Allah sehingga Nabi melakukan Isra Mi'raj, kemudian diwajibkan salat lima waktu. Pertama kali diwajibkan salat duhur dua rakaat, salat asar dua rakaat, salat maghrib tiga rakaat, salat isya dua rakaat, salat subuh dua rakaat. Semuanya dua rakaat kecuali salat maghrib. Dan tatkala Nabi sampai di Madinah, maka berubah menjadi 4 rakaat. Ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana awwalu mafturidu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah rakaatani. Pertama kali diwajibkan kepada Nabi yaitu salat 2 rakaat 2 rakaat ilal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha kanat thalathan, maghrib sejak awal sudah 3 rakaat. Tsumma atammallahu adh-dhuhra wal ashr wal isya, kemudian Allah pun merubah menjadikan salat tersebut menjadi sempurna menjadi 4. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, wal isya al-akhir itu salat isya 4 rakaat. Tatkala sedang mukim fil hadar. Wa aqarra salata ala fardil awal fi safar. Adapun tatkala safar, kembali seperti awal. Jadi asalnya salat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Asar berapa rakaat? 2. Maghrib 1.5, bukan 3. Isya 2, subuh 2. Tatkala Nabi pindah ke Madinah, aturan berubah. Yang mukim jadi 4 semuanya kecuali maghrib, kecuali subuh 2 rakaat. Adapun zuhur, asar, isya 4 rakaat. Tapi kalau sedang safar, kembali kepada hukum awal. Hukum awal bahwasanya salat itu 2 rakaat, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang sedang safar lebih afdol dia salat 2 rakaat, karena Nabi selama safar tidak pernah salat 4 rakaat, selalu salat 2 rakaat. Bahkan ini kembali kepada hukum asal sebelum Nabi berpindah ke kota Madinah. Kemudian juga tatkala Rasulullah SAW sudah tinggal di kota Madinah, sudah bangun Masjid Nabawi, ada sekelompok sahabat dari Banu Salimah. Mereka ingin meninggalkan rumah-rumah mereka, ya, ingin tinggal dekat Masjid Nabawi, karena rumah mereka jauh dari Masjid Nabawi. Banu Salimah ini tinggal di penghujung kota Madinah. Mereka ingin dekat dengan Nabi, ingin dekat dengan Masjid Nabawi, ya. Maka Rasulullah SAW khawatir kalau mereka pindah semuanya, pindah rumah dekat Masjid Nabawi, nanti kota Madinah akan kosong, khawatir mudah diserang. Jadi memang harus agak tersebar para sahabat, ada yang sebelah sana, harus sebelah sana, sehingga bisa menjaga keamanan kota Madinah. Maka tatkala mereka ingin menjual rumah mereka yang ada di ujung kota Madinah, kemudian bangun rumah dekat Masjid Nabawi, maka Nabi tidak setuju. Kata Nabi SAW, innalakum bikulli khutwatin darajah, jangan kalian pindah rumah, biar rumah kalian di situ saja, ya, karena setiap langkah yang kalian langkahkan akan menambah derajat. Bayangkan, pergi pulang berapa langkah diangkat oleh seorang tatkala pergi ke Masjid Nabawi, dan itu akan menambah derajat mereka, ya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, arada Banu Salimah an yatahawalu ila qurbil masjid. Banu Salimah ingin pindah ke tempat dekat Masjid Nabawi. Mereka mendengar ada tempat kosong, siap untuk dibeli, siap untuk dibangun. Maka mereka ingin pindah rumah, kesempatan supaya bisa dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan Nabi SAW. Maka Nabi tidak setuju. Kata Nabi, ya Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum. Wahai Banu Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian yang jauh tersebut, karena setiap langkah kalian akan dicatat sebagai apa? Pahala. Ya. Akhirnya mereka pun tetap tinggal di rumah mereka dan tidak jadi pindah. Turunlah firman Allah tentang mereka, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah catat bagi mereka amal yang mereka lakukan, dan jejak langkah kaki mereka juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kalau orang rumah semakin jauh dari masjid, pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Yang penting jangan ketinggalan jamaah. Dan ini dituntut, Nabi ingin seperti ini. Makanya ada seorang sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, dan dia ingin, dia selalu dan tidak pernah ketinggalan sholat di masjid. Sampai ada yang kasih ide, bagaimana kalau kau beli himar, kemudian kau naik himar, kalau musim panas enak, tidak kepanasan jalan, ya, dan seterusnya. Kata dia, enggak, saya lebih senang apa, jalan kaki. Dan Nabi membenarkan dia. Oleh karenanya, pada asalnya syarat Islam, kalau mudah, kita pilih yang mudah, kata para ulama, kecuali ada dalil yang mengkhususkan, contohnya pergi ke masjid, usahakan jalan apa? Kaki. Kalau antum punya motor, usahakan jalan kaki, ya. Kecuali terlalu jauh, lain cerita, ya. Kalau terlalu jauh kita pergi jalan kaki, sampai di sana kita mau sholat maghrib, sholat isya sudah selesai. Kalau terlalu jauh, maka kita naik mobil. Ustaz, kalau naik mobil dapat pahala enggak? Apakah setiap putaran roda 1 langkah? Para salaf dahulu begitu senang ingin dapat pahala banyak, mereka langkahkan kaki mereka menuju masjid langkah kecil-kecil. Karena setiap langkah satu apa? Derajat. Satu langkah derajat menghilangkan dosa, langkahnya kecil-kecil, sengaja mereka supaya semakin banyak langkah menuju apa? Masjid ya. Nah, kalau motor mobil bagaimana ya? Syekh Utsaimin berkata, seandainya seorang ada uzur ya. Misalnya terlalu jauh atau sakit tidak bisa jalan atau ada uzur ya, maka insyaallah setiap roda mengangkat apa? Derajat. Makanya rodanya kecil-kecil aja, jangan besar-besar. Rahimahullah. Tapi asalnya seorang jalan. Seorang jalan ya. Setiap langkah itu, makanya kalau antum misalnya di kerja di Jakarta di bangunan-bangunan ada masjid, antum turun naik lift, berusaha jalannya. Tiap hari 5 waktu atau tiap hari di kantor 3 waktu, luar biasa pahala banyak ya. Setiap langkah mengangkat derajat dan mengurangi apa? Dosa. Kalau seorang berjalan ternyata masjidnya 100 meter, 100 meter itu dia langkah kaki mungkin 200 kali ya, bolak-balik 400 kali. Berarti dia sekali pergi masjid dia dapat 400 apa? Derajat. Dihapuskan dosa-dosanya 400. Dan ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau itu ternyata sampai setahun? Bagaimana kalau selama puluhan tahun dia seperti itu? Dia tidak terasa ternyata setiap hari derajatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi orang yang tidak salat ke masjid, tidak berjamaah di masjid. Apalagi kalau di masjid pahala 27 kali lipat, luar biasa ya. Oleh karena seorang ikhwan laki-laki jangan malas-malasan ke masjid. Ini juga dalil kata para ulama, boleh seorang sengaja pergi ke masjid yang lebih jauh. Ulama mengambil dalil, seorang sengaja pergi boleh ke masjid lebih jauh, terutama kalau ada masalah tertentu, selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Selama masjid yang dekat tetap makmur, maka dia boleh pilih masjid yang lebih jauh. Misalnya sana imamnya lebih enak misalnya, ya dia sengaja supaya pahala langkah kakinya lebih apa? Lebih banyak ya. Dengan syarat jangan sampai masjid yang dekat akhirnya muattal, apa tidak dirawat, tidak ada yang ngisi, maka tidak makmur, maka tidak boleh. Baik, kita yang terakhir tentang masalah orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi ya, sebagaimana saya sampaikan, orang Yahudi mereka tahu tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sengaja tinggal konsentrasi di kota Madinah menanti kedatangan Nabi terakhir. Maka di sana ada 3 suku besar di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa yang tinggal di tengah kota Madinah dan dia adalah khulafanya suku Al-Khazraj, dan kemudian ada 2 suku lagi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Nadir dan Bani Quraidah tinggal di awali Madinah, itu di daerah dekat Quba. Ya, mereka tinggal di situ dan mereka adalah khulafanya suku Al-Aus. Saya ulangi, kaum Ansar terdiri atas 2, suku Al-Khazraj yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dan suku Al-Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini 2 suku yang tatkala bergabung menjadi namanya kaum Ansar. Ketika Islam belum datang, 2 suku ini bertengkar perang saudara, suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Khazraj mereka bersekutu dengan Bani Qainuqa untuk menyerang saudara mereka, suku Aus yang bersekutu dengan Bani Nadir dan Bani Quraidah. Intinya di kota Madinah ada 3 kabilah besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Yang pertama diusir oleh Nabi adalah Bani Qainuqa, kemudian mereka berkhianat yang pertama kali, kemudian pengkhianatan berikutnya lakukan oleh Bani Nadir, diusir, dan pengkhianatan yang paling berbahaya Bani Quraidah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Nanti akan kita sampaikan ceritanya di kemudian hari. Intinya orang-orang Yahudi ya, kalau terjadi peperangan di antara mereka dengan suku Aus Khazraj, terkadang mereka ribut, mereka gabung kemudian melawan suku Aus Khazraj, mereka sering sesumbar, kata mereka akan datang suatu nabi yang akan bersama kami menghabisi kalian. Selalu mereka ngomong gitu ya. Sebentar lagi akan datang seorang nabi yang kami dengan nabi tersebut akan menghabisi kalian. Itu selalu didengar oleh kaum Ansar, hafal mati suku Aus Khazraj. Ini sedikit-sedikit ngomong, pasti entar lagi ada nabi turun sama kami kemudian kita akan menghabisi kalian. Dihafal oleh kaum Ansar. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Salamah bin Waqsh, dan dia termasuk salah seorang peserta perang Badar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana lana jarun min Yahud fi Bani Abdul Ashhal." Kami dahulu punya tetangga seorang Yahudi yang tinggal di perkampungan Bani Abdul Ashhal di tengah-tengah kaum Ansar. Fa kharaja alaina yawman min baitihi qabla ma ba'athin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Yasir. Suatu hari dia keluar dari rumahnya sebelum Nabi diutus. Sedikit lagi, sebentar lagi Nabi diutus. Kemudian dia fawaqafa ala majlis Bani Abdul Asyhal. Kemudian dia berdiri di hadapan majlisnya kaum Ansar Bani Abdul Asyhal. Kemudian dia berkata, dan tatkala itu ana yaumain ahdatsu min man fihi sinnan. Aku orang yang paling muda yang hadir tatkala itu. Kemudian dan aku sedang memakai burdah dan aku sedang berbaring di pelataran rumahku. Maka orang Yahudi ini fadzakara al-ba'tsa wal qiyamah wal hisab wal mizan, dia cerita tentang hari kiamat. Dia ceramah ini orang Yahudi ini. Dia ceramah tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang adanya hisab, tentang adanya mizan, tentang adanya surga dan neraka, ya. Sementara mereka orang Ansar dahulu, mereka kaum musyrikin, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, saja tidak ada, apalagi hisab, mizan, surga, neraka, mereka tidak percaya. Kemudian orang-orang Bani Abdul Hasyal yang masih musyrik tatkala itu, mereka bertanya, "Wahai hakaya fulan, celaka engkau wahai fulan, wahai Yahudi. Kau melihat ini semua akan terjadi hari kiamat, kemudian hisab, mizan semuanya. Apakah manusia akan dibangkitkan setelah mereka meninggal, kemudian masuk surga atau masuk neraka? Ya. Apakah mereka akan dibalas atas perbuatan mereka?" Yahudi tersebut jawab, "Na'am, benar." Ustaz ini Yahudi ya. Dia ceramah. Bahkan kata Yahudi ini berkata, "Demi zat yang aku yang bersumpah dengan Yahudi, demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya disuruh milih, di sini ada tungku api terbesar untuk saya masuki dan saya terbakar, yang penting saya bisa selamat dari neraka jahanam, saya akan lakukan," kata dia. Subhanallah. Kata Yahudi tadi, "Seandainya ada tungku terbesar di dunia yang siap membakar dengan api terpanas, saya rela untuk masuk di situ dibakar di dunia, yang penting saya selamat daripada siksaan api neraka." Akhirnya mereka, orang-orang Bani Abdul Asyhal, itu kaum Ansar yang masih musyrik, mereka bertanya, "Wahai hak, wa ma ayatu dzalik? Celaka engkau, apa dalilnya? Apa dalilnya kau ngomong gitu? Apa buktinya?" Kata dia, "Nabiyyun yub'atsu min nahwi hadzal bilad wa asyara bi annahu Makkah wal Yaman." Kata dia, akan ada datang nabi diutus dari arah sini, yaitu dia tunjuk ke kota Mekah. Akan ada nabi diutus dari arah sini, Mekah dan Yaman, daerah Mekah dan daerah yaitu daerah selatan. "Wa mata tarahu? Kapan kau bisa lihat nabi tersebut?" Maka tiba-tiba Yahudi ini lihat kepada sahabat tadi yang masih kecil, yang pakai burdah, lagi berbaring di depan rumahnya. Kata dia, "In yastanfid hadzal gulam umrahu yudrikhu." Seandainya orang ini nanti dewasa, ya, dia akan mendapati nabi tersebut. Kata Salamah yang masih kecil tadi, dia berkata, "Fallahi ma dhahaba al-lail wa an-nahar hatta ba'atha Allah ta'ala rasulahu wa huwa hayyun baina adhurina." Ternyata tidak lama kemudian Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, dan dia tinggal bersama kami di kota Madinah, bertetanggaan dengan Yahudi tadi. "Fa amanna bihi," kami pun beriman kepada nabi tersebut. "Wa kafara bihi," ternyata Yahudi tadi, yang ustaz Yahudi tadi, ternyata kafir, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faqulna lahu," kami berkata kepada dia, "Wailaka ya fulan, hai ustaz Yahudi, alasta billadhi qulta lana fihi maku, bukan kau pernah ceramahin kami begini begini begini begini?" "Benar, saya ceramah benar, tapi nabi tersebut bukan Muhammad," kata. Itu bukan walaisa bihi, nabi tersebut bukan siapa? Muhammad. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ikrimah Maula Ibni Abbas, ya, bahwasanya Mu'ad bin Jabal dan juga Bishr bin Bara' bin Ma'rur, dua orang sahabat radhiyallahu anhum, mereka berdua pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Ya ma'asyara Yahud, ittaqullah wa aslimu," wahai orang Yahudi sekalian, bertakwalah kepada Allah dan masuk Islamlah kalian. "Faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin," bukankah dahulu, "wa nahnu ahla syirkin," waktu kami masih musyrik, kalian selalu sesumbar mengatakan akan datang nabi terakhir yang akan menemani kami mengalahkan kalian. "Tukhbiruna annahu mab'utsun," kalian mengabarkan kepada kami dahulu bahwasanya dia akan diutus. "Wa tasifunahu lima lana bi sifatin," kalian menyebutkan tentang sifat-sifatnya, kalian sebutkan. Maka seorang Yahudi bernama Salam bin Mishkam komentar, dia berkata, salah satu dari Bani Nadir, kabilah Yahudi, "Ma ja'ana bi syai'in na'rifuhu," itu Muhammad bukan yang kami maksud, dia tidak datang dengan sifat yang kami kenali sebelumnya. "Wa ma huwa billadzi kunna nadhkuruhu lakum," itu bukan yang kami sebut-sebut, bukan dia, yang lain maksudnya. Dan ini kedustaan dari mereka, padahal Allah berfirman, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum," sungguhnya ahlul kitab Yahudi, kaum Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Jadi pengenalan tentang Rasulullah itu dengan pengenalan yang detail. Kalau kita punya anak, kita kenal dia dengan detail atau tidak? Kita kenal sifat-sifatnya bagaimana, munculnya dari mana, bakalan kemana, Makanya Yahudi tadi mengatakan, oh akan datang Nabi, datangnya dari arah Mekah sana. Ya. Dan mereka tahu akan berhijrah ke kota Madinah, mereka tahu. Jadi cerita tentang Nabi itu detail. Akan datang dari arah selatan, dari Mekah. Kemudian akan berhijrah ke negeri yang penuh dengan korma, yaitu di mana? Di Madinah. Mereka tahu, sehingga mereka menanti-nantikan Nabi tersebut. Tapi begitu datang Nabi tersebut, mereka kufur. Maka Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna alladhina kafaru. Mereka Yahudi dahulu sesumbar terhadap orang-orang Ansar yang masih musyrik. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang yang mereka kenal, yaitu Muhammad, mereka kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan dari Sofia, Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Sofia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita Yahudi. Ya, istri Ummul Mukminin. Bagaimana kisah dia? Sebelumnya dia beragama Yahudi. Bapaknya Huyai bin Akhtab adalah kepala suku dari Bani Nadir. Dia Sofia An-Nadiriyah. Bapaknya yaitu Huyai bin Akhtab, kepala suku Bani Nadir. Kata Sofia, kuntu ahabba waladi abi ilaihi. Aku adalah anak yang paling disayang oleh bapakku. Wa ila ammi Abi Yasir, dan aku adalah ponakan yang paling disayang oleh pamanku Abu Yasir. Abu Yasir dengan Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab bapaknya Sofia, Abu Yasir pamannya Sofia. Lam alqahuma qat ma waladin lahumu illa akhadhani dunahu. Setiap kalau mereka berdua ketemu aku ada anak yang lain ditinggal, aku yang dia pegang. Saking sayangnya bapaknya sama pamannya kepada Sofia, sangat sayang kepada Sofia. Sofia cerita, tatkala Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, wa nazala Quba, dan Nabi tinggal di Quba, tatkala bangun Masjid Quba di Bani Amr bin Auf. Goda alaihi abi Huyai bin Akhtab wa ammi Abi Yasir bin Akhtab. Maka bapakku Huyai bin Akhtab dengan pamanku Abu Yasir bin Akhtab segera menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mughallisin, pagi-pagi. Mughallisaini, pagi-pagi mereka sudah pergi. Masih baru setelah salat subuh, masih bercampur remang-remang antara gelap dengan terang, remang-remang mereka sudah berangkat dari kota Madinah menuju ke Quba ingin ngecek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarji'a hatta kana ma'agurubi syams. Mereka lama di Quba, benar-benar ngecek Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi pagi, subuh, pulang maghrib. Tatkala mereka pulang maghrib, fa'ataya kallaini kasalanaini saqitaini yamshiyaini alhuwaina. Maka datang dalam kondisi lemas dua orang tersebut. Lemas, sedih, tidak semangat, padahal perginya semangat. Pas pulang lemas, tidak semangat, kayak orang mau jatuh. Qalat fahasastu ilaihima kama kuntu asna'u. Maka aku bercanda dengan mereka, ada kabar gembira apa? Sebagaimana biasa kalau aku bertemu dengan mereka berdua. Wallahi maltafata ilayya wahidun minhuma. Ternyata keduanya tidak noleh sama sekali kepadaku, padahal aku adalah anak yang paling mereka cintai. Kalau ketemu aku pasti diambil, digendong atau dipeluk dan yang lainnya. Ma'ama bihima minal ghom. Karena saking sedihnya mereka berdua, mereka tidak peduli dengan aku. Wasami'tu ammi Abi Yasir. Sami'tu ammi Abi Yasir bahwa yakuli Abi Huyai bin Akhtab ahuwa huwa. Aku mendengar mereka berdua berbicara. Pamanku ngomong sama bapakku, itukah dia? Itu Nabi yang kita tunggu-tunggu, itukah dia? Kata bapaknya Sofia, na'am wallahi demi Allah, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu. Qala ata'rifuhu wa tuthbituhu. Benar kau tahu dia itu Nabi yang terakhir? Benar kau yakin itu Nabi yang terakhir yang kita tunggu? Qala na'am, benar itulah Nabi yang kita tunggu. Cuma mereka kecewa, ternyata bukan dari Yahudi, ternyata Arab. Itu yang bikin mereka kecewa semuanya, hancur semuanya. Seandainya itu Yahudi, langsung mereka semangat. Ternyata Nabi terakhir dari mana? Arab. Qala, benar kau yakin itu? Iya benar, itu Nabi terakhir yang kita tunggu-tunggu. Fama fi nafsika minhu. Kalau begitu bagaimana sikapmu terhadap Nabi itu? Kata bapaknya Sofia, adawatuhu wallahi ma baqitu. Aku terus memusuhinya selama aku masih hidup. Subhanallah. Yahudi, parah ya. Sudah tahu itu benar, tapi dia tetap melawan. Ya. Oleh katanya Yahudi memang parah, sifat mereka sangat parah, hobi mereka adalah membunuh para nabi, ya, maka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara sepele. Wong Jibril saja mereka tantang, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini waktu sudah habis, insyaallah pertanyaannya simpan aja 2 minggu lagi ya. Sampai di sini kajian kita, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.